Masih di Ad-Darsul Ashir, beberapa latihan saja yang mungkin masih tersisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزكم الله كيف حالكم يا إخوان؟ خير ما شاء الله الحمد لله إن شاء الله pada malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Ashir, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas kurang lebih sampai di halaman Samaniyatun Wahamsun. Samaniyatun Wahamsun 58, sahih? Sahih. Naam. Wal'an, dan sekarang kita sampai di At-Tamrin As-Sadis, sah? Iqra. Sah. At-Tamrin latihan as-sadis yang ke berapa ya kawan as-sadisu? Yang ke enam. Iqra. Enam. Lakin qabla an nadkhul fi hadha at-tamrin nuridu an nuraji awalan ad-dars al-ashir al-hiwar alladhi qad qara'nahu fi al-muhadarah al-madiyah. Sebelum kita baca latihan ke-6 ini, mungkin kita sedikit akan muraja'ah terlebih dahulu, membaca dialog yang ada di permulaan Ad-Darsul Ashir. Man yaqra' lana hadha al-hiwar? Fadal ya akhi al-kirim. Ad-Darsul Ashir. Naam. Man anta? Ana talibun bil jami'ah. Taib, la'alla nuridu syakhsaini yakumani bi hadha al-hiwar. Anta taqum maqam Hamid wa anta ya Sheikh Muhammad. تفضل. من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا، هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. الأردية. نعم. أهي لغة سهلة؟ نعم، هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية، وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. نعم. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم، لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha, zawjuha muhandisat muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma 'indi sayyaratun. 'Indi darajatun. Hamzatu 'indahu sayyara. Naam, masyaallah. Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma. Wa la'an ندخل في التمرين السادس. Kita masuk ke latihan ke-6. Iqra. Ma makna iqra ya ikhwan? Baca. Nah, iqra. Idzan man yaqra idzan? Al-mudarris wa antum at-talamiz. At-talamiz, laysa al-mudarris. Al-amr huna lakum, antum, laysa li. Perintahnya di sini untuk antum ya ikhwan, untuk para siswa, para murid. Antum ya akhi. Man yaqra lana? Anta Muhammad wa Ridwan. Ridwan. طيب فضل يا محمد. اقرأ. نعم. لي لك له لها. نعم. واحد. لي أخت واحدة. اثنين. اثنان. نعم. اثنان. ألك أخ؟ لا، ما لي أخ. ثلاثة. أختي لها طفل صغير. نعم. أربعة. زميلي له أخ وأخت. نعم. اقرأ الكلمات التي بين القوسين هذه. نقول عندي كتاب ونقول لي أخ، لا نقول عندي أخ. طيب، ما معنى هذه الجمل يا إخوان؟ طيب الآن نقرأ من البداية. في هذا التمرين di latihan ke-6 ini ada satu bacaan yang penting untuk diperhatikan, khususnya berkaitan dengan disambungkannya dhamir kata ganti dengan harf lam. Disambungkannya dhamir atau kata ganti dengan harf lam. Anda melihat di sini li lam bersambung dengan dhamir mutakallim kata ganti untuk orang yang pertama. Li aliyah huna ya di sini ma ma'nahu ya ikhwan? Apa maknanya? Ana. Maknanya ana. Li, li ana. Idan ma ana li huna ya ikhwan? Milik saya atau untuk saya. Nah, lam huna li al-milk. Maknanya pemilikan. Li milik saya. Lalu di kalimat laka, kalau tadi digabung dengan atau disambung dengan kata ganti orang pertama ana, maka di sini antum lihat disambung dengan kata ganti orang ke dua. Laka al-kafuna bima'na anta. Laka anta. Untuk mu atau milikmu. Al-kafuna bima'na anta. Ay, laka bima'na laka anta. Nah, milikmu atau kepunyaanmu. Nah. Lahu, di sini antum lihat ada hu di sini. Mana ana hu huna ya ikhwan? Dia. Naam, dia dhamir atau kata ganti untuk orang yang keberapa ini, Ikhwan? Ketiga. Yang ketiga. Al-ghaib. Dhamir al-ghaib. Lahu untuknya atau miliknya. Santun. Laha, tapi di sini hu di sini ya Ikhwan, perlu diperhatikan hu di sini untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Lahu miliknya, ya di sini yang dimaksud adalah miliknya laki-laki. Naam. Laha, ha dengan hu maknanya sama ya ikhwan. Kata ganti untuk orang ketiga, miliknya atau kepunyaannya. Akan tapi apa beda antara hu dengan ha di sini ya ikhwan? Ha perempuan. Naam, hu untuk mudzakkar untuk laki-laki, ha untuk muannas untuk perempuan. Laha miliknya perempuan atau kepunyaannya perempuan. Ya ha huna bimakna hiya. Ha di sini bimakna hiya. Kita ulang sekali lagi. Li al-ya huna ma mana al-ya huna ya ikhwan? Ana. Ma'nahu ana dhamir mutakallim kata ganti untuk orang pertama. Laka al-kaf huna bi mana madha ya ikhwan? Laka anta. Anta dhamir al-mukhatab kata ganti untuk orang kedua. Lahu al-hu huna bi mana? Huwa. Huwa santum. Huwa dhamir huna dhamir ish dhamir lil ghaib, dhamir li al ghaib, kata ganti untuk orang ke tiga. Ketiga. Kenapa dinamakan ghaib orang ketiga ini? Karena memang tidak ada di tempat ketika kita bicarakan. Nah, laha sama-sama dhamir lil ghaib, tapi di sini untuk hiya. Untuk perempuan muannats hiya. Kalau lahu tadi huwa, maka di sini laha ma'naha hiya. Nah, atau kita nahu wadih. Wadih ya ikhwan? Jelas? Taib. Taib, lan nakra rakam wahid. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Man yutarjim lana hadihil jumlah? Man yutarjim lana ya? Fadal ya akhir doang. Li ukhtun wahidatun. Saya mempunyai satu saudara perempuan. Nah, saya memiliki satu saudara perempuan. Kalau dalam bahasa kita, dalam urutan bahasa kita, maka angka diletakkan di depan. Tapi di sini antum lihat, untuk kalimat satu itu diletakkan di belakang. Ukhtun wahidatun. Tidak tepat kalau antum bilang li wahidatun ukhtun. La. Wahidun dan juga itsnani antum akan temukan biasanya diletakkan di belakang. Li ukhtun wahidatun. Nah, di sini li maknanya saya. Saya memiliki atau saya punya saudara perempuan satu atau satu saudara perempuan. Nah, isnan. Di sini antum diperlihatkan bagaimana penggunaan masing-masing kalimat dalam masing-masing huruf dalam kalimat. Di sini contoh nomor satu contoh untuk li. Nomor dua contoh untuk laka. Alaka akhun. Alaka akhun. La mali akhun. La mali akhun. Tarjim lana ya Farihin, ma'ana alaka akhun? Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, la mali akhun. La mali akhun. Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Ahsan, mali akhun, saya tidak punya. Mahuna bimana? Tidak. Manafiyah. Naam, tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Ahsant. Huna rakam itsnan misalun li laka. Rakam itsnan huna ya ikhwan, nomor 2 di sini contoh untuk penggunaan laka. Kita lihat sekarang nomor 3, salasa. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Man yutarjim lana hadha? تفضل يا اخي الكريم تفضل تفضل يا اخي اختي لها طفل صغير نعم saudara perempuanku نعم memiliki dia adik. Memiliki dia memiliki anak kecil anak kecil طفل صغير anak kecil ما معنى هذا الكلام اختي لها طفل صغير. Berarti dia punya bayi seperti di sini. Bayi. Nah, ukhti, saudara perempuanku, al-ya huna, sekali lagi maknanya ya. Ana. Ukhti. Saudara perempuanku, laha, dia punya atau dia memiliki tiflun saghirun. Hadza mithal li laha. Nomor 3 ini contoh untuk penggunaan laha. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaan lahu. Rakam 4. Antanya Muhammad ikra rakam 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam, zamili. Antum lihat di sini ada penggunaan dhamir mutakallim yang disambung dengan isim. Zamili. Kawanku atau temanku. Lahu, dia punya atau dia memiliki. Akhun wa ukhtun, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam, hadza mithalun li lahu. Dan di sini ada kalimat dalam kurung. Naqul, kita katakan. Naqul, kita katakan. Indi kitabun. Indi kitabun. Saya punya kitabun. Saya punya buku. Nah. Wa naqul, dan kita katakan. Li akhun. Saya punya saudara laki-laki. La naqul, tidak kita katakan. Indi akhun, saya punya saudara laki-laki. Ma farqu baina indi wali ya ikhwan? Di sini maksudnya adalah penggunaan kata inda indi itu hanya diperuntukkan untuk kata benda. Untuk benda. Nah, indi kitabun, saya punya buku. Tidak tepat kalau antum bilang indi akhun. Indi akhun. Karena indi hanya diperuntukkan untuk benda, jadi tidak untuk manusia. Jadi kalau tidak tepat kalau antum bilang indi akhun atau indi waladun. Tapi kita katakan li akhun. Waladun au li akhun. Wa hakadha. Wa naqul li akhun. Juga kita katakan, kita sebutkan dalam perkataan li akhun. Antum lihat di sini menggunakan lam li akhun. Tidak tepat kalau antum bilang indi akhun. Li khusus untuk manusia, untuk orang. Adapun indi diperuntukkan untuk benda. Wadih ya ikhwan? Wadih. Wadih jiddan insyaAllah. Wadih ya imam? Jelas? Nah. Kalau binatang? Binatang, nah. Pakat takul indi kittun masalah. Indi kittun. Indi dikun. Gak takul li dikun atau li kittun. La. Faham tak ya? Nah, soal akhir. Indi ligori akhir. Ligori akhir, sah. Ligori akhir. Di jami al-asya' aladhi la yakin. Nah. نعم طيب الآن نقرأ جماعة يا إخوان الآن نقرأ جماعة استمع ثم كرر استمع ثم كرر, كرر. لي أخت أخوان رقم واحد واحد هيا يا إخوان جماعة واحد واحد لي أخت واحدة لي أخت واحدة اثنان اثنان ألك أخ ألك أخ لا ما لي أخ لا مالي أخن ثلاثة ثلاثة أختي لها طفل صغير أختي لها طفل صغير أربعة أربعة زميلي له أخت وأخت زميلي له أخ وأخت زميلي له أخ وأخت زميلي له أخ وأخت نعم طيب الآن لعلنا نفتح الفصل للمستمعين. Bagi para pendengar, Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Kita berikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa membaca latihan yang ke 6 dari pelajaran kita yang pelajaran ke 10. Ya, silakan bagi para pendengar di 8236543. Dan bagi Anda yang memiliki kitab terjemah edisi yang pertama ya, pada halaman 59. Sedangkan pada yang kitab yang edisi terbaru halaman 58. Iya, 58. Beda satu halaman. Sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan dari pesan singkat kita anggap. Ya. Angkat. Ustaz, apa bahasa Arabnya 5 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki? 5 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki, masyaallah. Ini nanti antum akan masuk dalam bab yang cukup panjang karena ini berkaitan dengan kaidah al-adad wal ma'dud. Al-adad wa al-ma'dud. Al-adad itu bilangan, al-ma'dud benda yang dibilang. 3 kuda, 2 meja. Kalimat 3 kuda, salasu masalan salasatu makatib masalan, salasatu makatib, salasatu huna al-adad wal makatib huna al-ma'dud. Bilangannya di sini kalimat salasa. Al-makatib di sini al-ma'dudnya, benda yang dibilang. Tadi pertanyaannya apa tadi? 5 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Apa manfaatnya kalau sekarang anak jawab sekarang? Nah. Saya bilang anak jawab. 5 saudara laki-laki, naqul khamsatu ikhwah. Khamsatu ikhwah. Ikhwah wa khamsu akhawat. Nah, sekali lagi catat yang bertanya, catat ini. Khamsatu ikhwah wa khamsu akhwatin. Baik, ya, kita angkat satu penumpang yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umu di mana? Umi Inde. Afwan, aku mau tanya nomor telepon Ustaz Yazid. Ya, afwan Ibu, nanti di off air aja, kita sedang interaksi di 8233661. Tapi bagi para pendengar yang ingin menanyakan info dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi di 8233661. Kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Salama di Jatinegara. Ya, silakan. Ya, Umu Salama, ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya, silakan dibaca. Wahid. Nah. Li uktun ukhtun wahidatun. Sekali lagi ummu, li ukhtun. Li ukhtun wahidatun. Naam, terjemahkan ummu. Saya memiliki satu saudara perempuan. Naam, jayid. Isnan. Isnan. Alaka akhun? La, mali akhun. Naam. Terjemah awalan. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam. Tidak. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Jayid, ahsanti. Salasa? Salasa. Ukhti laha tiflun sogirun. Naam. Saudara perempuanku, dia memiliki anak kecil. Jayid, naam. Arba'a. Naam. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Naam, jayid. Temanku, dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ahsanti. Coba ummu baca kalimat yang ada dalam kurung. Naqul, naqulu. Naqulu indi kitabun. Naam. Kita katakan saya memiliki buku. Naam. Wa naqulu li akhun. Dan kita katakan saya mempunyai saudara laki-laki. Naam. La naqulu indi akhun. Naam. Kita tidak katakan saya memiliki saudara laki-laki. Baik, tolong dijelaskan umum apa maksud daripada kalimat ini. Ini bukan ujian, tapi hanya sekedar mengetahui bagaimana umum paham tidak apa yang dibaca. Silakan. Ini dipakai untuk penggunaan kata benda. Nah, ahsanti. Nah, adapun. Adapun li. Nah. Dipakai untuk kata untuk orang. Ahsanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda katakan indi, misalnya indi ibnun. Hadha sahih wala khata? Apa Ustaz? Indi waladun misalnya. Indi waladun. Hal hadha sahih? Khata. Naam, seharusnya bagaimana? Li waladun. Naam, barakallahu fikum. Syukran, jazakillahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar yang lain, kita masih memberikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa kamu di mana? Dari Ibu Ida. Di mana Ibu Ida? Di Pisangan Baru. Ya, Taipsan. Pisangan Baru Jakarta berarti Ibu ya? Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Nah, silakan Ibu Ida dibaca rakam wahid. Li ukhtun wahidatun. Nah. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Nah. Li ukhtun wahidatun. Nah. Saya mempunyai satu saudara perempuan. Naam, ahsant. Alaka akhun? Isnan. Isnan. Alaka akhun? Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Naam. La, mali akhun. Tidak, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Jayid. Salasah. Salasah. Salasah. Naam. Ukhti laha tiflun saghirun. Saudara perempuanku, dia mempunyai anak kecil. Naam, jayid. Arba'ah. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Naam. Temanku mempunyai satu Zamili lahu Zamili. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Naam. Temanku, dia mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam, jayid. Naqulu indi kitabun. Saya mempunyai kitab. Nah. Wa naqulu li akhun. Dan saya tidak mempunyai saudara. Yang mana ummu? Saya punya. Oh, nah. Li akhun. Saya mempunyai saudara laki-laki. Nah. La naqulu indi akhun. Saya indi akhun. Nah, tidak kita katakan. Tidak kita katakan. Saya mempunyai saudara nah. laki-laki. Nah, apa maksud dari kalimat ini, Bu Ida? Kalau li dipergunakan untuk kata untuk orang. Nah, untuk manusia. Dan indi untuk benda. Untuk benda. Lil kayu akhi. Taib. Syukran. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, satu penelpon kembali kita terima. Dan kami harapkan untuk pendengar ikhwan ya. Untuk pendengar akhwat yang ingin bergabung, dipending sementara kita berikan kesempatan untuk yang selanjutnya untuk ikhwan yang ingin bergabung dan membaca latihan yang ke-6, pelajaran yang ke-10, Anda bisa menghubungi di 8236543. di 8236543 dan ada pertanyaan sebelum kita angkat. Di sini disebutkan tiflun itu anak kecil. Kenapa dilanjutkan dengan sagirun? Biasa dalam bahasa Arab kadang satu kata sudah menunjukkan bahwa itu maknanya begitu, tapi kadang diulang lagi dalam rangka untuk taukid atau takkid. Taukid atau takkid, penegasan. Seperti contoh misalnya ana bilang hadza kitabuka anta? Ahadza kitabuka anta? Kitabuka di situ ada dhamir anta. Tapi ana ulang lagi di akhir ahadza kitabuka anta? Anta dhamir anta ana ulang dua kali dalam maksud atau untuk maksudnya adalah untuk takkid, penegasan. Begitu di sini tiflun saghirun. Penegasan. Nah, hadza biasa dalam bahasa Arab. Baik, Ustaz. Kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Bu Fatimah, Bandar Kebang. Bu Fatimah, silakan. Fadal Bu Fatimah, rekam wahid dibaca langsung. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Fadal. Wahid. Naam. Li ukhtun wahidun. Naam, ya akhi. Sekali lagi. Li ukhtun wahidun. Ada yang terlewat satu huruf. Wahidatun. Oh iya. Naam. Li ukhtun wahidatun. Naam. Saya mempunyai satu saudara perempuan. Mumtaz. Nah. Isnan. Isnan. Nah. Alaka ahun? Nah. La ma li ahun. Nah. Jadi. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Nah. Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Mumtaz. Nah. Jadi. Salasa. Ahsan. Ukhti laha tiflun sogirun. Saudara perempuanku, dia punya anak kecil. Jaid, ahsan. Arba'a. Naam. Jamili. Lahu ahun wa uhtun. Temanku, dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam. Abu Fatimah. Ya. Kalau ana bilang, indi, misalkan indi zamilun. Indi zamilun. Kalimat ini benar? Atau khata? Sahih atau khata? Jamilun. La, ana qultu indi zamilun. Za bizza bisa bijim. Indi zamil. Ma mana indi zamilun? Kepunyaan untuk benda. La, ana tanya terjemahannya bagaimana Abu Fatimah? Indi zamilun. Ma mana indi zamilun? Saya kurang paham, Ustaz. Kurang. Indi zamilun. Naam. Terputus. Barakallahu'alaikum. Hayakumullah. Ya, afwan. Dan jazakallahu khair kepada Bu Fatimah di Bantar Gebang. Naam. Ya, kita lanjutkan. As-sabi' At-tamrin as-sabi' kita lihat lanjutkan di latihan ke-7. Ma'a. Di sini ada contoh penggunaan ma'a dalam kalimat. Dan pengaruh apa yang diberikan ma'a terhadap isim yang datang setelah kalimat ma ini. Kita akan lihat dalam contoh-contoh di sini. Nah, taib nuridu wahid minkum yaqra. Man yaqra? Fala di akhir tuan. Ma. Nah, ma mana ma? Bersama. Bersama. Hada harfun wa hada ismun? Ismun. Ismun? Ismun eh? Harfun harfun. Harf. Harf jar wala harf nasf wala harf jar. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Wahid. Nah. خرج حامد مع خالد. نعم. ذهب الطبيب. من فضلك يا أخي رضوان ترجم أولا. خرج حامد. خرج حامد مع خالد. نعم. حامد keluar bersama خالد. نعم جيد. ذهب الطبيب مع المهندس. أذكر الرقم أولا. اثنان. اثنان. ذهب الطبيب مع المهندس. نعم. دكتور itu pergi bersama insinyur. Ahsan. Tiga. Jalas al-mudarris ma'a al-mudir. Naam. Pak guru itu duduk bersama direktur. Ahsan. Empat. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili, yang bersamaku adalah teman saya. Naam. خمسة. نعم. آمينة معها زوجها. آمينة bersama suaminya. Bersamanya suaminya. أحسنت. نعم. أحسنت يا أخي. بكي واحد. لا بكي واحد إيه؟ رقم ستة. أيه نعم صح. من البيت. نعم. من خرج معه خرج معه عني. جيد. نعم. ترجم. بابا أكو keluar dari rumah. نعم. dan siapa yang keluar bersamanya. نعم. yang keluar bersamanya adalah pamanku. عمي pamanku. طيب. نقرأ مرة ثانية أنت يا محمد. واحد خرج حامد مع خالد. حامد keluar bersama خالد. نعم. اثنان. نعم. ذهب الطبيب مع المهندس. نعم. أنا harap para pendengar juga ikut mendengarkan dengan baik. نعم. تفضل يا أخي. Dokter itu pergi bersama insinyur. جيد. ثلاثة. جلس المدرس مع المدير. Guru itu duduk bersama direktur. نعم. أربعة. Direktur di sini maksudnya adalah? Direktur di sini kepala maksudnya sekolah. Adalah kepala sekolah atau kok insinyur ya? Nah, arba. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Yang bersamaku temanku. Naam. Khamsa. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersamanya suaminya. Jaid. Sita. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu kharaja ma'ahu ammi. Naam. Ayahku keluar dari rumah. Naam. Siapa yang keluar bersamanya? Keluar bersamanya pamanku. Ahsant, barakallahu fiik. Syukran lakuma ya Ridwan wa Muhammad. Ala husni qira'atikuma, masyaallah, mumtaz. Barakallahu lakum. Baik. Di latihan ketujuh ini kita diberikan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan ma'ah. Tapi sebelumnya mana ma'ah ya Farihin? Bersama. Bersama, santai. Rakam wahid, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun, Hamid keluar ma'a bersama Khalid. Antum lihat kalimat Khalidin. Apa yang terjadi di kalimat Khalid di sini, ikhwan? Asalnya Khalidun, tapi karena diletakkan setelah ma'a, maka dia menjadi ma'a Khalid. Apa sebabnya? Dia jar majrur. Naam, dia majrur, dia menjadi kasrah harakatnya karena ada. Karena ada harfu jar yaitu ma'a. Ma'a itu harful jar. Maka isim atau kata benda yang datang setelah harful jar atau ma'a dia majrur, tanda harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah atau kasratain. Ma'a Khalidin. Naam. Seperti di huruf-huruf jar sebelumnya tadi. Ya, sah. Min dan apa fi? Min, fi, ala, okay. Lalu bi, lalu lam, lalu munzu dan seterusnya, itu beberapa contoh daripada huruf al-jar. Nah, ini penting untuk dihafal. Ini penting untuk dihafal. Dan di antara manfaat seringnya kita murojaah seperti yang kita rekomendasikan kepada ikhwan dan akhwat untuk melakukan murojaah, pengulangan-pengulangan itu agar kembali mengingatkan ingatan kita tentang maklumat. Dan di antaranya contohnya ada seperti misalnya harful jar di sini sudah sering kita sebutkan, kita jelaskan, tapi sangat penting untuk diulang-ulang terus. Naam. Itsnan, dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Dhahaba at-tabibu, dokter itu dhahaba pergi ma'al muhandisi bersama insinyur. Tapi di sini seringnya al-muhandisi itu maknanya arsitek. Nah, sering kalimat al-muhandis disebutkan dalam buku-buku bahasa Arab seperti ini. Maksudnya adalah kalau anda lihat gambarnya, arsitek. Nah, jadi insinyur arsitek di sini. Nah, lihat sekali lagi-lagi di sini kalimat ma'a membuat isim setelahnya majrur, ma'al muhandisi. Anak ulang-ulang terus ini agar nanti ketika kita ketemu latihan membaca, jangan sampai salah lagi. Jangan ada yang bilang ma'al muhandisu atau ma'al muhandisa. La hadza khata' taban. Ma'a membuat isim setelahnya atau kata benda setelahnya yang datang setelah ma'a itu menjadi majrur karena dia harfu jar. Dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Salasa. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. guru tersebut atau guru itu jalasa duduk ma'a al-mudir bersama kepala sekolah. Nah, al-mudir di sini artinya karena ini berhubungan dengan sekolah maka dia artinya kepala sekolah. Ma'al mudiri. Lagi-lagi ma'a membuat isim setelahnya menjadi majrur. Ma'al mudiri. Ana ru'i la uridu an asma' wahid wahid yaqul ma'al mudira atau ma'al mudiru. Setelah penjelasan ini tidak ada lagi uzur bagi antum kalau antum baca ma'al mudiru atau ma'al mudira karena sudah sering kita jelaskan. Ma'al mudiri. Majrur karena dia harf jar. Atau karena sebelumnya ada harf jar. Arba'ah. Man ma'aka ya Ali? Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Man ma'aka? Mana man ya ikhwan? Siapa? Ma'a bersama ka? Al-kaf huna bermakna anta. Siapa bersamamu wahai Ali? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Itu maksudnya. Ma'i bersama saya zamili. Kawan saya atau teman saya. Zamili. Di kalimat ma'i ada ya. Lalu kalimat zamili juga ada ya. Antum lihat di sini ya kawan. Ma'a ternyata bisa disambung dengan kaf. Bisa disambung dengan ya. Dan bisa juga disambung dengan kata ganti yang lainnya. Hu, ha, na. Maka antum bilang ma'aka. Atau ma'i. Atau ma'ahu. Atau ma'aha atau ma'ana. Ma'ana apa lagi ikhwan? Ma'ahuma. Ma'ahuma, ma'ahum, ma'akum, ma'akuma dan seterusnya. Kalimat ma'a dapat disambung atau digabung dengan harful afwan dengan dhamir. Baik dhamir mutakallim kata ganti untuk orang pertama maupun dhamir al-mukhatab kata ganti untuk orang kedua dan dhamir al-ghaib kata ganti untuk orang ketiga yang ghaib. Nah, khamsa aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu, limada la taqul aminatun ya ikhwan? Kenapa disini kita tidak baca aminatun? Mamnu' min as-sarf. Karena kalimat aminatu dia mamnu' min as-sarf atau mamnu' min at-tanwin, tidak boleh diberikan tanwin. Apa sebabnya? Karena kaidahnya isim mu'annas kata atau nama untuk perempuan tidak diberikan tanwin. Kita katakan aminatu, tidak aminatun. Aminatu, dan ini sudah kita bahas sebelumnya kan? Nah, aminatu ma'aha bersamanya zaujuha suaminya. Antum lihat di sini ma'a digabung dengan dhamir al-madha ya ikhwan? Hai ya ikhwan. Ajibu. Ma'a huna muttasilun bi dhamir bi dhamir al-ghaibah. Naam. Kata ganti orang keberapa ini, ikhwan? Orang ketiga. Orang ketiga. Zawjuha kadzalika muttasilun bi dhamir al-ghaibah. Naam. Al-akhir sittah. Laysa fil haqiqah laysa al-akhir, li anna fihi ba'd tamrin al-akhir. Naam. Kharaja abi min al-baiti. Kharaja abi min al-baiti. Bapakku keluar dari rumah. Naam. Man kharaja ma'ahu, man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Ma'ahu, antum lihat di sini ma'a digabung dengan dhamir hu, huwa, dhamir al-ghaib. Kharaja ma'ahu, keluar bersamanya man ya ikhwan? Ammi, pamanku. Ammi, hadhihi al-kalimah jadidah wala laysat jadidah? Jadidah yani. Ammi al-am, ammun itu artinya paman. Tapi di sini ammun di sini ikhwan dalam bahasa Arab dibedakan antara istilah paman dari pihak bapak dengan paman dari pihak ibu. Istilah untuk paman dari pihak bapak ammun. Jadi sini ammun di sini paman atau saudara siapa? Saudara bapak. Tapi kalau kita ingin bilang paman dari pihak ibu artinya saudara ibu, maka kita katakan khalun. Ahsanta ya akhi. Khalun. Kha alif lam. Khalun, khanya panjang. Khalun, setelah kha ada alif lalu lam. Sekali lagi ammun, paman tapi ammun, paman tapi khusus untuk siapa ya kawan? Jad abi. Ah, untuk dari? Dari bapak. Dari bapak. Adapun paman dari pihak ibu, istilahnya apa ya, Khan? Khalun. Paman dari pihak ibu. Santun. Tebelan nastari awalan, cuma nuasir ba'da roh. Pendengar raja di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 75.6 FM. Akan kita akan jeda dan kembali setelah jeda yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabiiran. Fahal yatadabbarul mu'minuna hadzal qur'ana? Afala yatadabbarunal qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha? Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجاء رجاء رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Dengar ucapan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala kembali di frekuensi 75.6 AM. Dan bagi antum yang mungkin baru bergabung, kajian ilmiah seperti biasa kita lanjutkan dalam pembahasan untuk pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Bagi anda yang mungkin baru bergabung, anda bisa membuka latihan ke-6 dan ke-7, pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah Al Arabiyah. Dan sekarang kita lanjutkan kembali. Bismillah. Sebelum kita lanjutkan, sepertinya perlu dijelaskan sedikit mengenai permasalahan dhamir, karena di sini khususnya di ad-dars al-ashir ini sering kita temukan kata ganti dhamir. Naam ya ikhwan wa akhwat, dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Dibagi menjadi 3. Ada dhamir al-mutakallim, kata ganti untuk orang pertama. Al-mutakallim itu artinya orang yang berbicara, orang pertama. Kemudian ada dhamir al-mukhatab, dhamir atau kata ganti untuk orang kedua, orang yang diajak bicara, orang kedua. Lalu ketiga, dhamir al-ghaib, kata ganti untuk orang ketiga. Disebut al-ghaib, orang ketiga ini, karena tidak berada di tempat ketika terjadi pembicaraan dari orang pertama dengan orang kedua. Jadi sekali lagi, dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Dan ini sepertinya tidak jauh beda dengan tata bahasa kita. Ada dhamir al-mutakallim untuk orang pertama, lalu dhamir al-mukhatab untuk orang kedua, lalu dhamir al-ghaib untuk orang yang ketiga. Kemudian masing-masing daripada dhamir atau kata ganti ini, ada dhamir orang pertama, kata ganti al-mutakallim untuk mu'annath, ada yang untuk muzakkar. Begitu juga untuk al-mukhatab, ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk mu'annas. Lalu ada juga al-ghaib, ada yang untuk laki-laki dan ada juga yang untuk perempuan. Ini beda dengan, ini perbedaan di antara bahasa kita dan bahasa Arab. Bahasa kita tidak mengenal kamu untuk laki-laki maupun kamu untuk perempuan. Kamu ya kamu, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Akan tapi dalam bahasa Arab, dhamir al-mutakallim dan dhamir al-mukhatab beda antara laki-laki dengan perempuan. Sah, nah. Al-mutakallim tidak ada di sini muzakkar mu'annas. Semua diperbolehkan untuk muzakkar dan bisa untuk mu'annas. Jadi ana bisa dipergunakan untuk laki-laki dan bisa dipergunakan untuk perempuan. Akan tapi jika kita masuk ke dhamir al-mukhatab, dhamir atau kata ganti untuk orang kedua, maka kita temukan ada dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Anta laki-laki, tapi untuk perempuan anti. Begitu juga kata ganti untuk orang ketiga, dhamir al-ghaib, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Untuk laki-laki huwa, untuk perempuan maka hiya. Dan kita baru beberapa saja di sini sebutkan, di antaranya dhamir mutakallim mufrad ana, lalu dhamir al-mukhatab juga mufrad, juga tunggal anta, lalu anti, lalu juga disebutkan di sini dhamir al-ghaib dan al-ghaibah. Dhamir atau kata ganti untuk orang ketiga, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi semua di sini kalau ana boleh simpulkan, ada ana, ada anta, lalu ada anti, pernah disebutkan di bacaan sebelumnya anti, lalu ada orang ketiga huwa dan hiya. Ini dhamir jika diletakkan di depan maka dia kita gunakan ana, anta, huwa, hiya. Akan tapi jika dhamir ini kata ganti ini diletakkan setelah isim, diletakkan di belakang isim atau kata benda atau di belakang harf misalnya, maka dia berubah bentuknya. Tidak lagi kita katakan misalnya, contohnya di sini, ma'i ya di sini artinya ana. Jadi tidak tepat kalau antum bilang ma'a ana, tidak. Ana ketika diletakkan di belakang setelah ma'a maka dia berubah menjadi ya ma'i. Kitabun ditambah dengan ana kitabi. Jadi tidak kitabun ana lagi tapi kitabi. Kemudian qalami, ana berubah menjadi ya. Lalu apalagi ikhwan misalnya maktabi, zaujati atau zauji, ibni, waladi, ini semua dhamir mutakallim tapi karena diletakkan di setelah kata tertentu baik itu isim maupun bisa harf maka dia berubah menjadi ya. Begitu juga dhamir al mukhatab anta tapi ketika diletakkan di belakang maka dia menjadi apa ikhwan? Ka. Kitabuka, waladuka, baituka dan seterusnya. Begitu juga dhamir al-ghaib huwa ketika diletakkan di belakang menjadi hu, ma'ahu, apalagi kitabuhu, maktabuhu, thawbuhu dan seterusnya. Huwa ketika diletakkan di belakang menjadi hu. Kemudian terakhir hiya, kata ganti untuk orang ketiga hiya, orang ketiga untuk perempuan hiya ketika diletakkan di belakang maka dia berubah menjadi ha. Taqul masalan baituha, abuha, ukhtuha dan seterusnya. Ini semua dhamir yang diletakkan di belakang satu kata. Wallahu a'lam. Dan insyaallah mudah-mudahan jika telah datang waktunya kita akan lebih rinci penjelasan kita mengenai masalah dhamir ini dan beberapa hal-hal yang lain berkaitan dengan dhamir. Tidak semua dhamir disebutkan di sini. Ini baru beberapa dhamir saja. Dan insyaallah ini sebagai satu permulaan yang baik, ke depan akan kita kembangkan menjadi dhamir-dhamir yang belum disebutkan di sini insyaallah. Baik. Alan, kita masuk ke ayna ya ikhwan? As-samin. At-tamrin as-samin, latihan yang ke 8. As-samin. Man yaqra' lana at-tamrin as-samin hadha? Fadli akhil kirim. Naam. Man yaqra'? Naam. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Naam. Sekali lagi, akhi. Baitun. Naam. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Naam. Terjemahkan ya akhir kirim. Fadal. Rumahmu. Rumahnya. Naam. Baituka, rumahmu. Rumahmu. Naam. Rumahnya dia laki-laki. Baituhu, rumahnya laki-laki. Baituha, rumahnya dia perempuan. Naam. Baiti, rumah saya. Rumah saya, baiti, rumah saya. Lihat di sini, semua dhamir diletakkan di belakang kalimat atau isim baitun. Maka seperti yang anda katakan tadi, tidak lagi menjadi misalnya baituka, tidak tepat kalau antum bilang baitu anta. Lah. Tapi kita katakan baituka. Kita ganti anta dengan ka, kaf. Naam. Istamir ya akhir-akhir. Istamir. Abun. Abuka, abuhu, abuha, abi. Naam. Bapakmu. Naam. Abun, bapak atau ayah. Abuka. Ayahmu. Naam. Ayahnya dia laki-laki. Naam. Abuhu, sah. Perempuan. Abuha. Abuha, ayahnya dia perempuan. Naam. Abi, ayahku. Naam. Ayah saya atau ayahku. Di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Sant. Terakhir, ikra. Akhun, akhuka, akhuhu. Akhuha, akhi. Naam. Akhun saudara laki-laki. Akhuka saudara kamu. Saudaramu yang laki-laki, naam. Akhuhu saudaranya dia yang laki-laki. Nah. Akhuha saudaranya dia perempuan. Nah. Akhi saudara saya. Nah, saudara saya. Nah. Taib. Taib mana akan rakam wahid? Ansar. Fadal akhir kiri. Abi wa ummi ya sepertinya. Nah, fadal. Wahid. Abi wa ummi fil baiti. Nah. Terjem awalan. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Nah. Isnan, tafadhal. Isnan. Aina abuka ya Hamid? Ya Hamidun wala ya Hamidu? Ya Hamidun. Naam. Aina abuka ya Hamidun? Dhahaba ila suqi. Naam. Kemana bapakmu ya Hamid? Naam. Dia pergi ke pasar. Naam, dhahaba ila suq. Naam. Thalatha? Thalatha. A akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? Naam. Tidak, dia seorang guru. Ahsan. Rabi, arba'ah. Naam. Zainabu fi riyadi, akhuha fi ta'ifi, wa abuha fi al-madinati al-munawwarati. Naam. Zainab di kota Riyad. Naam. Dan saudara saudara laki-lakinya berada di Taif. Di Taif, nah. Dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Muntaz, nah. Khamsa? Khamsa. Hadha talibu abuhu wal hadha talibu abuhu wazirun. Nah. Wa akhuhu tajirun kabirun. Nah. Siswa ini ayahnya seorang gubernur. Wazirun. Menteri. Menteri, nah. Ya. Siswa ini ayahnya seorang menteri. Naam. Dan saudara laki-lakinya pedagang besar. Naam, tajirun kabirun. Naam. Al-akhir sita. Sita. Dhahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. Naam. Saudara laki-lakiku pergi ke madrasah. Naam. Ke sekolah? Pergi ke sekolah. Naam. Dan ayahku pergi ke universitas. Ke universitas. Ahsant. Barakallahu fiik. طيب لعلنا نقرأ جماعة هيا أخوان حتى يزول النعاس هذه هيا أخوان هيا واحد. واحد أبي وأمي في البيت أبي وأمي في البيت نعم اثنان اثنان أين أبوك يا حامد أين أبوك يا حامد ذهب إلى السوق ذهب إلى السوق ثلاثة ثلاثة أأخوك طبيب أخوك طبيب لا هو مدرس لا هو مدرس أربعة أربعة زينب في الرياض زينب في الرياض أخوها في الطائف أخوها في الطائف وأبوها في في المدينة المنورة وأبوها في المدينة المنورة نعم خمسة خمسة هذا الطالب أبوه وزير هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير وأخوه تاجر كبير ستة ستة ذهب أخي إلى المدرسة ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة وذهب أبي إلى الجامعة طيب الآن نفتح المجال للمستمع طيب bagi para pendengar yang ingin membaca teks atau nas yang ada di kitab ini Anda bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke-10 dan untuk kitab edisi pertama di halaman 59 dan 60 ya. Nah. Dan untuk yang edisi yang kedua atau cetakan kedua berada di halaman 60. Sayyid. Nah. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa umur di mana? Ayo silakan. تفضل أم أمير اقرأي الطلين الثامن بيت نبدأ من بيت بيت نعم رمى نعم بيتك رمهم جيد بيته رمهنيا laki-laki ممتاز بيتها رمهنيا perempuan أحسنت بيتي رمهك أحسنت أبون بابا Naam. Abuka, bapakmu. Naam. Abuhu, bapaknya laki-laki. Naam. Abuha, bapaknya perempuan. Naam. Bapaknya ya. Perempuan. Naam, ahsan. Abi, bapakku. Naam. Akhun, saudara laki-laki. Naam. Akhuka, saudaramu. Naam. Akhuhu, saudaranya laki-laki. Jaid. Akhuha, saudaranya perempuan. Naam. Akhi, saudaraku. Naam, fadal, Masya Allah. Rakam wahid, ibda, wahid. Wahid, abi wa ummi fil baiti. Naam, naam, sah. Bapakku dan ibuku di dalam rumah. Naam. Isnan, aina abuka ya Hamidu? Ya Hamidun, naam. Aina ait? Hamidun, Hamidun, kadis yang lagi itu, ya itu pakai Hamidu, bukan dun. La. Oh, pakai. La, Hamidun, naam. Aina abuka ya Hamidun? Di mana bapakmu ya Hamid? Naam. Zahaba ila suki. Zahaba ila suki. Dia pergi ke pasar. Naam. Ya salasa. Aakhuka tabibun? Naam. Apakah saudaramu dokter? Naam. La, huwa mudarrisun. Jaid. Dia guru. Ahsan. Arba'ah. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil ta'ifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Naam. Zainab di Riyad, saudara laki-lakinya di Taif dan bapaknya di Madinah Munawwarah. Masya Allah. Naam. Khamsa. Hadha talibu abuhu wazirun. Naam. Wa akhuhu tajirun kabirun. Naam. Pelajar ini bapaknya menteri dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Masya Allah. Orang kaya sepertinya Bu ya. Naam. Sitta. Sitta. Zahba akhi ilal madrasati. Wadahaba abi ilal jamiati. Naam. Saudaraku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke al-jamiah. Ke universitas. Qolma. Santi barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi Anda pendengar yang ingin mengikuti kembali atau membaca nas yang terdapat dalam latihan buku ini, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umu di mana? Abdul Aziz di Cilengsi. Iya, silakan. Sir. Silakan Umu Abdul Aziz dibaca dari kalimat abi wa ummi fil baiti. Rakam wahid. Wahid. Wahid. Nah. Abi wa ummi fil baiti. Nah, terjemi awalan diterjemahkan. Bapakku dan ibuku di dalam rumah. Naam. Isnan. Isnan. Aina. Mardan akhra ummu, sekali lagi ummu. Isnan. Isnan. Naam. Aina abuka ya Hamidun? Naam. Mana bapakmu wahai Hamid? Naam. Zahaba ila suki. Dia pergi ke pasar. Jaid. Salasa. Naam. Ahuka tabibun. Sekali lagi ummu. Ahuka tabibun. Naam. Apakah saudaramu seorang dokter? Naam. La, huwa mudarrisun. Bukan, dia seorang guru. Naam. Arba'ah. Zainabu firriyad. Naam, dibaca harakatnya ummu. Zainabu firriyadi. Zainabu firriyadi. Naam. Ahuha fit qa'ifi. Naam. Wa abuha fil madinati munawwarat. Mumtaz. Zainab di Riyad. Di Riyad, naam. Dan saudara laki-lakinya di Taif. Naam. Dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Mumtaz, naam. Hadza talib. Khamsa, udhkur al-raqam min fadliki. Khamsa. Naam. Hadza talibu abuhu waziru. Naam. Pelajar ini bapaknya seorang menteri. Mumtaz. Wa ahuhu tajirun kabirun. Afwan, sekali lagi. Wa ahuhu tajirun kabirun. Kabirun. Kabirun. Nah, sekali lagi ummu wa akhuhu. Wa akhuhu tajirun kabirun. Nah. Dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Pedagang besar. Nah, sitta. Sitta. Zahabu ahi. Sekali lagi ummu zahaba. Zahaba ahi ilal madrasati. Naam. Wa zahaba abi ilal jami'ati. Naam, jayid. Terjemi. Saudara laki-lakiku pergi ke sekolah. Naam. Dan bapakku pergi ke universitas. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan lagi kepada pendengar ikhwan ya. Baik, bagi pendengar ikhwan yang ingin berinteraksi, sementara kita pending sementara, dan bagi para pendengar ikhwan silakan di 8236543 kita berikan kesempatan kepada antum yang belum bisa masuk untuk mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Haris Abdillah Pak, Harapan Jaya. Harapan Jaya Bekasi Pak. Iya. Dari siapa tadi? Haris Abdillah Pak. Haris Abdillah. Iya. Nah, fadal ya Haris. Ini saya menanya aja Pak. Oh iya. Fadal. Untuk yang Aina Abuka ya Hamidu, itu ya Hamidun atau ya Hamidu? Ya Hamidun. Oh, nanti insyaallah ini ya. Babnya bab nahwu an-nida, harfu nida. Oh, saya waktu di halaman 30 kan ada harfu nida. Pak. Harfu nida sah, sah, ya. Sahih. Nah. Amit saja. Itu saja? Ya, syukur. Baik, Pak. Iya. Ya, jazakallahu khair. Dira tadi saja. Nah, tadi diralatnya jadi nah. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Nah. Iya. Tapi bagi pendengar yang lain silakan di 8236543 untuk ikhwan yang ingin. Tidak baca tadi. Haris Abdullah. Tidak. Layak ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Rizki. Di mana Pak Rizki? Bekasi. Bekasi ya, baik. Ya, fadhal ah Rizki. Iqra. Wahid. Abi wa ummi fil baiti. Naam. Bapakku dan ibuku di dalam rumah. Naam, ahsant. Isnan. Isnan. Aina buka ya Hamidun? Naam. Di mana bapakmu wahai Hamid? Mumtaz. Zaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Ahsant. Salasa. Akhuka tabibun? Apakah saudaramu seorang dokter? Naam. La, huwa mudarrisun. Bukan, dia seorang guru. Ahsant. Arba'ah. Zainabu fir Riyadi. Naam. Zainab di Riyad. Naam. Akhuha fil Taifi. Naam. Wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Sekali lagi Ahrizki. Wa abuha. Wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Naam, ahsant. Dan saudara perempuannya. Hah? Saudara perempuan? Yang mana saudara perempuan? Akhuha. Saudara laki-lakinya. Afwan. Naam. Saudara laki-lakinya di Taif. Naam. Dan bapaknya di kota Madinah Munawwarah. Al-Munawwarah. Naam. Mana Al-Munawwarah, Rizki? Kota suci yang percaya. Ya, naam. Kota yang percaya. Tab, sah. Khamsah. Hadat talibu. Sekali lagi diperbagi banyak-banyaknya ha Rizki. Hadat talibu. Hadat talibu abuhu wazirun. Naam. Wa akhuhu tajirun kabirun. Mumtaz. Ini seorang pelajar. Seorang murid ini atau siswa ini bapaknya seorang menteri. Mumtaz. Dan saudara-saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Pedagang yang besar. Ahsant. Terakhir. Sitta. Zahaba akhuhu ilal. Sekali lagi Ariski. Zahaba. Zahaba akhuhu ilal madrasati. Ditulis di buku anak akhi. Di buku antum akhuhu. Zahaba akhi atau zahaba akhuhu? Akhi. Naam. Zahaba akhi ilal madrasati. Naam. Wa zahaba abi ilal jamiati. Naam. Saudaraku telah pergi ke sekolah. Naam. Dan bapaknya pergi ke universitas. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ya Rizki. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Alhamdulillah, kita selesaikan dulu ini ad-dars al-ashr ini agar pekan depan kita sudah masuk ad-dars al-hadi ashr. Taib, di sini ada beberapa kalimat yang intinya adalah nama-nama di sini. Man yaqra' lana? Anta Farihin, ikra' lana rakam 9 hadi. Nah. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Nah. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu. Nah. Ikrimatu. Nah. Di sini apa yang bisa kita lihat di sini ya, Ikhwan? Bagaimana apa inti daripada diterangkannya nama-nama ini? Ada nama-nama laki-laki yang mamnun dan sarf. Nah, di sini ini seakan-akan ingin menjelaskan ada isim, ada kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin atau mamnu minas sarf atau mamnu minat tanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Di sini diberikan contoh pertama kali isim yang diberikan tanwin Muhammadun, lalu Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, semua harakat huruf terakhirnya adalah tanwin, domatain di sini semua. Tapi ketika di baris kedua kalimat Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu di sini ada kesamaan antara semua, antara kelima isim ini. Apa kesamaannya, Ikhwan? Kesamaannya pertama diakhiri tak marbuta. Diakhiri dengan tak marbuta. Kesamaan kedua tidak ditanwin. Ini nama laki-laki, nama perempuan ini, Ikhwan? Nama laki-laki semuanya. Ini kesamaan kedua. Lalu kenapa dibedakan nama laki-laki yang pertama Muhammadun di atas lalu baris keduanya tidak menggunakan tanwin di sini? Menunjukkan bahwasanya ada nama laki-laki yang dia mamnu nasab. Apa sebabnya tidak dia mamnu nasab? Dia tidak boleh diberikan tanwin karena dia diakhiri dengan tak ta'nits, tak marbutah. Ismun muannas. Seakan-akan dia ismun muannas padahal sebenarnya dia nama untuk laki-laki, ya. Tapi karena diakhiri dengan tak marbutah yang merupakan ciri-ciri ghalibnya itu perempuan, maka dia mamnu minas sarf. Sama seperti isim muannas yang lain, seperti kalimat Aisyatu, Khadijatu, apalagi Ikhwan, Zainabu, semua isim muannas tidak menggunakan atau tidak boleh diberikan tanwin. Maka isim muzakkar, nama laki-laki yang tapi diakhiri dengan ta' marbutah juga begitu hukumnya. Dia diakhiri dengan ta' marbutah tapi dia nama laki-laki. Nah, tapi karena dia diakhiri dengan ta' marbutah maka dia juga mamnu' minas sarf, tidak boleh diberikan tanda tanwin. Maka Hamzatu tidak Hamzatun, Talhatu tidak Talhatun, Usamatu tidak Usamatun, dan seterusnya, Muawiyatu dan Ikrimatu. Nah, wadih insyaAllah. Wadih. Taib, alaan al-akhir di sini terakhir, ikra al-asma al-atiyah wadbut awakhiraha. Wadbut yadbitu sah. Wadbut awakhiraha. Ikra al-asma al-atiyah. Ma mana ikra al-asma al-atiyah, ikhwan? Baca nama-nama berikut. Wadbut awakhiraha dan berikan syakal. Dan berikan syakal atau tanda untuk awakhiraha, huruf-huruf yang ada di akhir kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Nah, di sini sebagai bentuk latihan antum paham atau tidak dengan penjelasan yang tadi di sini. Nah, nabda fadal. Nama sih? Langsung kasih kepada pendengar. Labas. Fadal. Bagi para pendengar silakan kita berikan kesempatan yang terakhir untuk Anda yang ingin menjawab dari tamrin yang terakhir pelajaran yang ke-10, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Hai. Nah, silakan Umu Akmal. Dicoba baca nama-nama yang ada di situ, tolong dibaca. Nah, Ustaz. Muhammadun, Khalidun. Kita langsung latihan, Umu. Oh, latihan. Langsung latihan. Waktu sudah cukup sempit. Nah. Khalidun. Nah. Hamzatu, Ammarun, Mumtaz, Anasun. Nah. Ma'awiyatu. Sekali lagi, Umu. Ma'awiyatu. Mu'awiyatu. Mu'awiyatu. Nah. Hamidun. Nah. Usamatu. Nah. Ikrimatu. Nah. Abbasun. Nah. Muhammadun. Jaid. Talhatu. Mumtaz. Ahsanti, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali kita terima bagi Anda yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Baik, terputus, silakan. Bagi Anda yang ingin menjawab, kesempatan terakhir kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Ammar, Mbak, di Tambun. Ya. Ya, silakan Ummu Ammar, dibaca latihan yang terakhir ini. Iya. Khalidun. Naam. Hamzatu. Naam. Ammarun. Anasun. Muawiyatun. Ainnya diperjelas Ummu, Muawiyatu. Muawiyatu. Naam. Hamidun. Naam. Usamatu. Ikrimatu. Ainnya Ikrimatu. Ikrimatu. Naam. Abbasun. Muhammadun. Talhatu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Pak Ustaz, ya. Boleh tanya, ini yang latihan yang halaman 59. Ya, fadal. Yang nomor 5 itu ya, latihan ke-7 nomor 5, Aminatu ma'aha zaujuha. Ya. Tadi katanya kalau setelah ma'a itu kan memakai apa namanya? Kasrah ya? Ya. Itu kenapa bukan zaujiha? Bukan? Bukan zaujiha. Oh iya, iya. Itu saja, Mu. Itu saja, Mu. Iya, itu saya aja. Sultan Bapak. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalimat yang datang setelah ma'a bukan zauju tapi ha. Ha, ma'a ha. Jadi kata atau kalimat yang datang setelah ma'a bukan zauju. Jadi zauju tidak langsung berada di belakang ma'a. Dia sebelum zauju itu ada ha. Nah, ha ini yang majrur karena dia persis datang setelah harfu jar. Akan tapi nanti kita akan pelajari ada tanda-tanda harokat itu yang ada yang muqaddar, ada yang zahirah. Nanti insya Allah kita akan pelajari ini bagaimana permasalahannya. Nah. Baik, saat kita mungkin angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Dua atau tiga saja mungkin. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, Ustaz, ada pertanyaan berkaitan tentang mufradat. Ya. Mau kemana akhi, bahasa Arabnya bagaimana, Ustaz? Mau kemana akhi? Dari man yujib ya akhi? Fadal ya Ridwan. Ahmad. Mau kemana akhi? Ila aina anta ya akhi? Naam, ila aina anta ya akhi? Naam. Antum kalau belajar dari awal buku ini, insyaallah antum enggak masalah sama masalah itu. Tapi yang kedua dari pendengar kita di Jatimulia. Nah. Bagaimana penggunaan kepemilikan untuk hewan? Misalnya, saya mempunyai kucing, apakah menggunakan indi atau li? Ya, seperti yang Anda katakan tadi, indi itu dipergunakan untuk ghairil akil, untuk benda-benda yang tidak berakal. Maka masuk di sini untuk hewan. Untuk hewan, untuk binatang. Indi kitun, indi dikun. Nah, la takul li dikun li kitun la. Gunakan kalimat indi. Nah. Taib, ya, Fuan, satu lagi. Ustaz, Anda belum jelas pada mali akhun. Ma di sini maksudnya apa, Ustaz? Nah, ma di sini ini sudah ada la sebenarnya di sini. La mali akhun. Ma di sini, Fuan, sama seperti la, dia maksudnya adalah penafian. Tidak la, tidak ma fi, saya tidak punya akhun, saudara laki-laki. Diulang sekali lagi jawabannya. Kalau antum bilang la saja sudah cukup sebenarnya, tapi karena antum ingin menegaskan kembali bahwa antum tidak punya saudara laki-laki, la mali, jadi ma di sini artinya sama seperti la, artinya penafian, tidak mali saya tidak punya akhun saudara laki-laki. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita baca pada kesempatan malam ini, ikhwan. Di sini ada dalam kotak ada al-kalimatul jadidah. Ana yakin insyaallah maknanya tidak sulit. Ada az-zamilu, mana az-zamilu ikhwan? Teman. As-sariku, as-sahibu, az-zawju. Suami. Wahidun. Satu. Fatan. Pemuda. Pemuda. Ma'ah. Bersama. At-tiflu. Anak kecil. Atau bayi. Al-Kuwaitu. Bayi. Kuwait. Al-Lughatu. Bahasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.